Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Usul Thalatha karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. قال رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان جنس عبادة yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan seperti Islam, iman dan ihsan. Wa minhu, dan di antara ibadah itu addu'a, doa, wal khaufu, khauf takut, ar-raja berharap, wat tawakkulu tawakkal, warraghbatu raghbah harapan, semakna dengan roja, warrohbah takut, semakna dengan khauf, wal khusyu', khusyu'. Wal khasyah, takut. Akan kita pelajari nanti perbedaan antara khauf dan khasyah. Khasyah takut yang disertai dengan ta'zim. Naam, karena mengetahui keagungan zat yang ditakuti. Wal inabah, inabah kembali. Wal-isti'anah, meminta pertolongan. Wal-isti'adah, memohon perlindungan. Wal-istighathatu, mohon diselamatkan dari bahaya yang mengancam. Wal-dhabhu, penyembelian. Wal-nadhru, nadhar. Waghairu dhalik, dan selain dari itu min anwa'il ibadati allati amarallahu biha kulliha lillahi ta'ala. Selain dari itu, dari yang disebutkan, dari macam-macam ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, seluruhnya hanya diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanya milik Allah. Oleh karenanya, janganlah kalian memanjatkan doa kepada sesuatu selain Allah bersama doa kalian kepada Allah. Masjid-masjid itu hanya milik Allah. Tempat masjid tempat ibadah, ini ibadah itu hanya untuk Allah. Maka janganlah kalian memanjatkan doa beribadah kepada Allah subhanahu, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala bersama doa kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-masajid jamak dari masjid, mufradnya masjid, ketunggalnya masjid. Masjid dengan makna yang umum meliputi tempat mana saja dari muka bumi ini yang dijadikan sebagai tempat sujud, tempat sholat. Nah, masjid artinya tempat sholat. Masjid tempat sujud, maksudnya tempat sholat. Sholat diungkapkan dengan kata sujud dikarenakan gerakan sholat yang paling agung dari seluruh gerakan-gerakannya adalah sujud. Ditinjau dari gerakan-gerakan sholat itu, maka yang paling agung adalah sujud. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid." Fa'akthiru fihi ad-du'a. Posisi seorang hamba paling dekat kepada Rabb-nya, kondisi seorang hamba paling dekat kepada Rabb-nya saat dia sujud dalam sholat, maka perbanyaklah doa dalam sujud. Oleh karena itu kata sujud diambil untuk mewakili sholat seluruhnya. Ya, masjid di sini meliputi seluruh tempat yang dipakai untuk sujud sholat, baik itu bangunan masjid ataukah hamparan bumi yang terbuka. Dan ini merupakan keistimewaan umat Muhammadiyah, umat ini yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Di antara keistimewaan-keistimewaan yang diberikan khusus untuk Muhammad dan umatnya. Ya, pada hadis Nabi alaihi salatu wasalam, "Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Dan dijadikan bumi itu buatku, buat umat ini sebagai masjid, artinya sebagai tempat sholat dan sebagai alat bersuci dengan tayamum. Fa ayyuma 'abdin adrakahu shalah falyusalli. Maka siapa saja dari hamba Allah berada di hamparan bumi mana saja terkena kewajiban sholat, masuk waktu sholat, maka dia sholat di mana saja dia berada di muka bumi ini. Jadi seluruh permukaan bumi jadi masjid, tempat sholat baginya. Beda dengan umat-umat sebelumnya, mereka tidak bisa sholat, ya, kecuali di bangunan khusus tempat ibadah mereka. Ya, ini merupakan kelonggaran yang luar biasa buat umat ini. Masjid. Kalau dikatakan bahwa masjid-masjid itu hanya milik Allah, berarti ibadah-ibadah itu hanya diperuntukkan untuk Allah. Oleh karenanya, janganlah kalian beribadah, berdoa kepada selain Allah bersama ibadah kalian, doa kalian kepada Allah. Karena itu artinya menyekutukan Allah. Tidak mengikhlaskan, tidak memurnikan doa ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwa seluruh ibadah wajib diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Musannif rahimahullah, "Faman sarafa minha syai'an lighairillah fa huwa musyrikun kafir." Oleh karena itu barang siapa memperuntukkan dari seluruh ibadah-ibadah itu satu ibadah sedikit pun untuk selain Allah, maka dia berstatus musyrik kafir, berstatus musyrik, pelaku syirik akbar, syirik besar, membatalkan tauhid, membatalkan ikhlas, membatalkan Islam, bukan lagi muslim muwahhid, tapi dia musyrik kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang namanya ibadah wajib diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menyembah, menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia bukan muwahhid, dia musyrik, dia kafir. Nah, jadi syirik, menyekutukan Allah dalam ibadah, menyerahkan peruntukan ibadah itu kepada selain Allah, termasuk dalam kategori syirik akbar. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah at-tadallul lillahi subhanahu wa ta'ala. Tadallul wal khudu' lillahi subhanahu wa ta'ala. Mahabbatan wa ta'ziman. Merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-tadallul wal khudu' lillahi. Mahabbatan wa ta'ziman, dengan penuh rasa cinta kepadanya, penuh rasa pengagungan kepadanya. Seorang hamba ketika beribadah, artinya dia merendahkan diri, menundukkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disertai rasa cinta dia kepada Allah, pengaguan dia kepadanya. Itu ibadah. Apa saja yang termasuk ibadah? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, definisi ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yaradahu minal aqwali wal a'mali zahirati wal batinah. Ibadah itu adalah suatu nama istilah yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allah wa yaradahu, untuk setiap apa saja, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, berupa ucapan-ucapan dan amalan-amalan, amalan-amalan perbuatan yang tampak, ya, lahir maupun batin, dan tampak pun tersembunyi, lahir maupun batin. Nah, jika ada suatu perkara masuk dalam definisi ini, baik itu ucapan atau perbuatan, ya, minal aqwal wal af'al adh-dhahir wal batin, baik itu bersifat lahiriah maupun batiniah, lahir maupun batin, tampak maupun tersembunyi, diri dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, maka itu ibadah. J, Jika Allah SWT memerintahkan perkara itu, berarti Allah meridainya, mencintainya untuk dilakukan. Maka itu termasuk ibadah. Kemudian al-musannif rahimahullah mengatakan, wa dalil qawlu ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dalam surat al-mu'minun ayat 117, waman, barang siapa yad'u ma'allahi, beribadah, berdoa bersama ibadahnya, doanya kepada Allah, ilahan akhar, Tuhan yang lain, di samping dia beribadah kepada Allah, di samping dia berdoa kepada Allah, dia juga beribadah, dia juga berdoa kepada selain Allah. Selain Allah tersebut yang dia panjati doa, yang dia ibadahi, artinya dia jadikan sebagai ilahan akhar, sebagai Tuhan yang lain selain Tuhan yang hak, yang sebenarnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia menyekutukan Allah dalam ibadah, menuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala bersama Allah. Yang demikian itu la burhana bih, tidak ada ya hujahnya, la burhana lahu, dia tidak punya hujah atas perbuatan itu. Maka apa hukumnya? Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, hanyalah sesungguhnya hisabnya, perhitungannya di sisi Rabb-nya. Ayat ditutup dengan innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Menunjukkan bahwa pelaku perbuatan itu kafir dan dia tidak akan beruntung. Berarti orang yang beribadah, berdoa, dan ibadah-ibadah yang lainnya kepada Tuhan lain selain Allah, meskipun dia siang malam juga beribadah, berdoa kepada Allah, tapi pada kesempatan lain dia juga beribadah, berdoa kepada selain Allah, kepada ilahan akhar, kepada Tuhan lain selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selain Allah itu, yang dia pertuankan itu selain Allah. Dan itu syirik akbar. Pelakunya kafir, musyrik. Innahu la yuflihul kafirun. Yang namanya syirik, menyembah selain Allah, itu tidak punya hujjah. Maka makna ayat ini, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, penjelasan la burhana lahu bih, dia tidak punya hujjah dengannya, ini kata ulama sifatun kasifah. Ini adalah sifat na'at. Ya. Tentukan i'rabnya sebagai na'at, sebagai sifat yang menyifati ilahan akhar tersebut. Ya. Perbuatan dia menyembah ilahan akhar, mengangkat ilahan akhar, mempertuhankan selain Allah, disifati bahwa itu la burhana lahu, itu tidak ada hujahnya. Ini sifat kasifah namanya, sifat yang menyingkap eksistensi perbuatan itu, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak punya hujah. Apapun bentuknya, jika itu syirik, menuhankan selain Allah, maka eksensinya itu la burhana bih, tidak ada hujahnya. Itu batil. Jadi bukan berarti dipetik mafhum kebalikan makna dari sini, bahwa di sana ada perbuatan menuhankan selain Allah dan perbuatan syirik yang punya hujjah. Bukan. Makna la burhanalahu ini ada sifat kasifah. Sifat ini untuk mengungkap, ya, menerangkan, menyingkap eksistensi syirik itu. Menuhankan selain Allah, hakikatnya apa? Hakikatnya tidak punya burhan, tidak punya hujjah. Nah, jadi pada ayat ini difonis orang yang berdoa, orang yang beribadah, ya, dengan ibadah apa saja, bersama ibadah dia kepada Allah, dia juga beribadah kepada Tuhan yang lain selain Allah SWT, itu difonis sebagai kekufuran, sebagai kekafiran, sebagai kesyirikan. Pelakunya kafir musyrik. Innahu la yuflihul kafirun. Ya. Bermakna la yuflihul musyrikun. Sungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir, orang musyrik. Nah, oleh karena itu tadi kita dengar kata Syekh, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir." Orang siapa memperuntukkan sesuatu dari ibadah-ibadah itu selain Allah, maka dia berstatus musyrik kafir, bukan muwahhid muslim mukmin. Nah. Qala al-musannif rahimahullah fil hadith ad-du'a mukhul ibadah. Dan dalam hadith disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a mukhul ibadah." Doa itu adalah, ya, mukh, sumsumnya ibadah, intisarinya ibadah. Hadis ini hadithun dhaif. Hadis ini hadithun dhaif. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dari Anas bin Malik. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi pada sanad riwayat ini terdapat rawi bernama Abdullah ibnu Lahi'ah. Abdullah ibnu Lahi'ah. Abdullah ibnu Lahi'ah dhaif. Lemah riwayatnya, sehingga hadis ini dhaif. Oleh karena itu Al-Albani rahimahullah menilai, memonis hadis ini dhaif dalam kitab Dhaiful Jami', dalam kitab Dhaiful Jami' As-Saghir pada nomor 3003, juga bisa dilihat dalam Dhaif Sunan At-Tirmidzi. Naam. Tetapi di sana ada hadis yang sahih, hadis yang lain riwayat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' dengan nomor hadis 3407. Ya, juga bisa dilihat dalam kitab-kitab Al-Albani yang lainnya, Sahih Sunan Abi Dawud, Sahih Sunan At-Tirmidzi. Nah, ya, yang berbunyi ad-du'a'u huwa al-ibadah. Ad-du'a'u huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini dalil yang menetapkan bahwa doa termasuk ibadah. Ya. Nah, di matan tadi kita dengar wa minhu ad-du'a, penyebutan wa nau'ul ibadah dan jenis-jenis ibadah. Ya, sebutkan wa minhu ad-du'a, di antaranya adalah ad-du'a, doa. Dalilnya bahwa doa adalah ibadah, hadis ini. Itu hadis yang kedua yang disebutkan selain yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, yaitu hadis An-Nu'man bin Bashir, riwayat Ahmad dan yang lainnya, ad-du'a wa ibadah. Ini yang menjadi hujjah. Adapun hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, hadis Anas, ad-du'a mukhul ibadah, doa itu sumsum. Ibadah artinya intisari ibadah, hadis ini dhaif. Qala al-musannif rahimahullah, dalilu qawlu ta'ala, dalilnya la firman Allah ta'ala, wa qala rabbukum ud'uuni yastajib lakum, innal ladhina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat Ghafir ayat 60. Ghafir ayat 60. Dan dalil bahwa doa adalah ibadah dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari Al-Qur'an, wa qala rabbukum, dan telah berkata Rabb kalian, telah berfirman Rabb kalian, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Ini perintah wajib. Allah mewajibkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah. Barang siapa tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, berarti dia sombong. Innal ladina, kata Allah, innal ladina istakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri untuk beribadah kepadaku, yaitu berdoa kepadaku, beribadah kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, kelak di hari kiamat dia akan masuk dalam neraka jahannam, dakhirin, dengan hina dina kekal di dalamnya, diadab, ya, kekal di dalamnya dengan hina dina. Ya, perhatikan yang perlu kita ketahui di sini adalah doa ada dua macam. Kata ulama, doa ada dua macam, doa nau'an, du'aul ibadah wa du'aul mas'alah, doa ibadah dan doa mas'alah. Apa yang dimaksud dengan du'aul ibadah? Yang dimaksud dengan du'aul ibadah, doa ibadah, maknanya adalah beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pahala. Ketika seseorang beribadah kepada Allah dengan ibadah apa saja, dia bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah apa saja, dengan ibadah itu, lisanu halih, ya, lisan halnya, ini kondisi dia, keadaan dia, aktivitas dia beribadah kepada Allah, itu mengandung makna permohonan kepada Allah agar dibalas oleh Allah, diberi pahala oleh Allah. Jadi ibadah apa saja yang dilakukan, maka itu bermakna doa, permohonan, doa permohonan agar dibalas oleh Allah dengan pahala. Itu namanya doa ibadah. Masuk di dalamnya ibadah apa saja? Ibadah sholat, puasa dan yang lainnya, ibadah, zikir, baca Quran dan yang lainnya. Ketika seseorang sholat, puasa, ketika seseorang berzikir, baca Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya, dia dengan ibadah itu tentunya ya, memohon kepada Allah harapan untuk diberi pahala oleh Allah SWT. Itu doa ibadah. Jadi ibadah itu semua mengandung permohonan agar dibalas dengan pahala oleh Allah SWT. Makanya dinamakan doa ibadah. Doa masalah. Doa masalah artinya seseorang dengan lisanul qawul, dengan lisan ya, ucapannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala satu masalah yang dia minta kepada Allah, yang dia pinta kepada Allah, baik itu kebaikan dunia, harta dan yang lainnya yang bermanfaat untuk dirinya, dunianya, maupun kebaikan akhirat yang bermanfaat untuk akhiratnya, minta dimasukkan dalam jannah, minta diringankan hisabnya, minta diberatkan timbangan kebaikannya pada penimbangan amal nanti ya, minta perlindungan kepada Allah dari adab neraka, minta perlindungan dari adab kubur, minta ya nikmat kubur dan semisalnya. Nah, dengan lisan berucap meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menjatkan doa, ya Allah ya berikan aku ini itu, ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku, ya Allah lindungi aku dari neraka, ya Allah masuk aku dalam jannah, ya Allah lindungi aku dari adab kubur, ya Allah beri aku nikmat kubur dan semisalnya. Itu doa masalah. Baik, mari kita coba lihat hubungan keterkaitan antara dua jenis doa ini. Ya, perhatikan. Doa masalah. Itu tergolong ibadah. Iya, karena itu ibadah, doa wal ibadah. Jadi doa masalah itu sendiri ibadah. Bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menyembah Allah dengan meminta masalah, memohon masalah kepada Allah. Ya. Jadi di samping meminta masalah, dengan itu seseorang beribadah, dengan itu dia mendekatkan diri kepada Allah dan memohon pahala dari ibadahnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa masalah itu. Doa ibadah, seseorang beribadah kepada Allah mengandung ya permohonan agar diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang beribadah hanya kepada Allah, maka jika dia butuh sesuatu, hendaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabbul Alamin yang berhak dan pantas untuk disembah, tidak selainnya. Maka kalau meminta sesuatu, jangan minta kepada selainnya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada masalah yang diinginkan, mintalah hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah. Ketika seorang berdoa kepada Allah SWT, minta suatu masalah, kebaikan dunia atau akhirat kepada Allah SWT, maka dia menyembah Allah. Dan itu berpahala. Nah, ini penjelasan doa, ibadah dan doa masalah. Nah, jadi doa masalah itu mengandung makna ibadah. Karena ketika seorang berdoa memohon suatu masalah kepada Allah SWT, berarti dia beribadah kepada Allah. Doa ibadah berkonsekuensi menuntut seseorang untuk melakukan doa masalah. Jika dia butuh sesuatu, maka mintalah hanya kepada Allah yang selama ini disembah dengan berbagai ragam ibadah, yang diagungkan dengan berbagai ragam ibadah, mendekatkan diri kepadanya dengan penuh harap dan takut, dikarenakan dialah satu-satunya Rabbul Alamin, penguasa, pencipta, pengatur alam semesta dan mana-mana rububiyah yang lainnya. Menuntut berkonsekuensi jika butuh sesuatu, hanya minta kepadanya. Nah, artinya doa masalah yatadhammanu doa ibadah. Doa masalah memuat mengandung doa ibadah. Doa ibadah yastazimu yaqtadi doa masalah. Doa ibadah berkonsekuensi menuntut doa masalah. Nah, waktunya hanya sampai jam 11. Ya. Nah, ya, sampai sini pembahasan kita tentang doa. Kita sudah dengar keterangan tentang doa. Nah, barang siapa dalam hidupnya ketika butuh sesuatu, di samping dia berdoa meminta kepada Allah, dia juga meminta kepada selain Allah, seperti orang yang dilakukan oleh para penyembah kubur-kuburiyun, ya, minta ada hajatnya, minta kesembuhan, minta anak, minta jabatan, datang ke kuburan tertentu, ya, datang ke kuburan tertentu kemudian memohon kepada penghuni kuburan itu agar hajatnya tercapai, agar rezekinya lancar, agar yang sakit dapat kesembuhan, agar jabatan jadi incarnya tergapai, dan semisalnya. Seperti dia telah menyembah penghuni kuburan itu, dia telah melakukan doa masalah, berdoa memanjatkan memohon suatu masalah kepada selain Allah SWT, dan dengan itu dia bertaqarrub, mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan permintaannya itu. Karena kita sudah dengar tadi bahwa doa masalah yatadammu doa ibadah. Doa masalah itu mengandung doa ibadah. Ketika seorang berdoa menjadikan doa, berarti dia dengan itu beribadah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepadanya dengan penuh rasa cinta, harap dan pengagungan kepadanya. Nah, adapun meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tahta qudratil 'abd, pada kesanggupan hamba itu, ya, meminta kepadanya suatu harta untuk dia manfaatkan, minta bantuan harta, ya, minta air minum, minta sesuatu yang hamba itu bisa memberikan kepada dia. Ya, hamba itu hadir, ada, dan sanggup melakukan apa yang dimintanya. Nah, maka itu tidak masalah. Nah, adapun meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang itu tahta qudratillah, hanya kuasa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mohon rezeki, kesembuhan, dan semisalnya. Nah, maka itu syirik. Menyamakan kedudukan selain Allah itu dengan Allah, menyekutukannya dengannya. Tidaklah dia melakukan itu kecuali dia punya keyakinan badannya. Nah, setelah lagi sesuatu itu sudah, orang itu sudah meninggal, sudah terkubur. Nah, jadi dia punya keyakinan padanya, mendengar doanya, puasa mengabulkannya, berarti menuhankannya selain Allah Subhanahu wa taala, berarti syirik akbar. Pelakunya musyrik kafir. Nah, sampai di sini pembahasan kita. Waktu yang tersisa akan manfaatkan untuk menjawab sekian pertanyaan yang diajukan.